Para utusan Paus Plekutus. Wusan punike dane Paulus raris kesah saking kota Athena, tumuli memargi ke kota Korintus. Irike dane kecunduk ring anak Yahudi adiri, sane mewaste Aquila, jadmo wodan wewengkon Pontus. Ipun wau rauh saking jagat Italia, sareng somah ipune Priscilla, santukan ide sangna teratu Claudius sampun wodalang perintah, mangne sewatek jadmo Yahudine megingsir saking kota Roma. Dane Paulus tumuli simpang ke umahnya ne. Dane Paulus raris medunungan irike, tur mekaryo sarang-sarang ring Aquila miwah Priscilla, santukan geginan danene pateh, inge punike dados tukang kemah. Nyabran rahine sabat, dane Paulus mebebaosan ring periangan anak Yahudine. Dane ngusahayang mangdane anak Yahudine, miwa anak Yunanine, preside percaya ring ide yang Yesus. Sesampune dane Silas miwah Timotius rauh saking jagat Makedonia, irike dane Paulus meresidayang ngilis midartayang sabdan ide sang yang widiwase, nyaksiang ring anak Yahudine, mungweng ide yang Yesus punike merage sang Prabu, sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase punike. Rikala anake punike nungkasin tur nemah misuh dane, dane tumuli ngampigang buke saking penganggen danene, sarwi mebaos sapuniki. Yen ragane nemu sengkale, ragane pedidi patut negen sengkala nento. Tiang tuseng milu bareng negen. Ngawit uli jani, tiang lakar ngalih bangsane ane tidong Yahudi. Dane raris nilar anake punike, tumuli medunungan ring umah setungiling anak boyo Yahudi, sane mewaste Titius Justus. Anake punike astiti bakti ring ide sang yang widiwase, tur umah ipune nampak saking periangan anak Yahudine. Dane Crispus, kelian periangane punike, miwah sekulo wargan danene, sami percaya ring ide sang penembahan. Malihe, akeh anak lianan sane wenten ring koto Korintus, sesampune miragiang pidartan dane Paulus, ipun percaya ring ide yang Yesus tur kelukat. Sedek rahino anu, nuju wengi dane Paulus polis sipte jati. Sejroning sipte jati punike, ide sang penembahan mesabde ring dane sapuniki. Adoje kita takut. Tur adeje suud-suud bidartayang sabdan ide sang yang widiwase. Sewireh ulun ngabih kita. Tusing ade anak lakar nyidayang mencanen kita. Sewireh liu kaulan ulun di kotane ane. Punike awinanipun, dane Paulus jenek irike kantos atiban tengah suenipun, ngurukang sabdan ide sang yang widiwase ring jadmane irike. Sesampune Galio madeg gubernur ring wewengkon tanah Akaya, sekancan anak Yahudine serarem ngejuk dane Paulus. Dane tumuli katurang ring ajeng pengadilane. Sapuniki atur anake punike. Jadmane puniki tansah ngoles anak, mangdane anake astiti bakti ring ide sang yang widiwase, ngangen tata cara sane tungkas ring daging pidabdab torate. Riwau dane Paulus jaga matur, gelisan dane Galio ngandike ring anak Yahudine sapuniki. Sewatek anak Yahudi, yening ade paundukan ane tan patut, wiadin unduk kecurahan ane aturan jerune, untu patut pedingehang tiang. Nanging, sewireh ene unduk rune, wiadin adan muah unduk pidabdab jerune niri, jerune niri ane patutne meragatan. Tiang tusingnya nepasin paundukan-paundukan ane buko kitu. Raris dane nundung anake punike, mangne medal saking genah pengadilane. Anake punike raris ngerejeng Sostenes, sane dados kelian periangan, tumuli ketik-tik ring genah pengadilane punike. Nanging ineke punike, nenten kelingwang antuk dane Galio. Dane Paulus kantun jenek mekudang-kudang rahine ring kota Korintus. Sesampune punike, Dane raris mepamit ring pesamuane Irike, jaga melayar ke jagat Siria, ke sarengin antuk Priskila miwah Aquila. Sedurunge dane melayar, dane nyukur rambut dane ne ring kutu Kengkrea, santukan dane sampun mesesangi. Dane sareng tiga raris rauh ring kutu Efesus, tur Priskila miwah Aquila nikayang dane mangle jenek Irike. Dane Paulus raris ngeranjing ke periangan anak Yahudine, tur mererasan sareng sekancan anak Yahudine. Anake punike mepinunas ring dane Paulus, mangnane dane kayun sadesue jenek Irike, nanging dane tan kayun. Dane tumuli mepamit, tur mebaos sapuniki. Yening wenten pekarsan ide sangyang widiwase, sinah tiang jaga mewali malih meriki. Dane raris melayar saking kota Efesus. Sesampune dane rauh ring kota Kaisaria, raris dane lungo ke kota Yerusalem, tur ngaturang pengayu bagi ring pesamuane Irike. Wus punike dane tumuli lungo ke kota Antiochia. Sesampun dane mesandekan mekudang-kudang rahine Irike, dane raris kesah saking Irike. Dane memargi nyelajah jagat Galatia miwah Prigia, buat ngentegang manah sekancan anake sane percaya ring ide yang Yesus. Wenten anak Yahudi adiri wodan Alexandria, mepesengan Apolos rauh ring koto Efesus. Dane kelintang pascad mebebaosan, maliho weruh ring daging cakepan sucine. Dane sampun melajah indik ide sang penembahan. Dane nyantep pisan mindar tayang, tur seken pisan antu kengurukang indik ide yang Yesus. Nanging ke, dane wanta uning ring indik lelukatan dane Yohanes kewanten. Dane wanen pisan nguruk ring periangan anak Yahudine. Rikale Priskila miwa Aquila miragiang paurukan danene, sangkalih raris ngajak dane ke umahnyane. Irike sangkalih malih nyekenang nerangang ring dane Apolos, inik margi sane kepetujuhin antuk ide sang yang widiwase. Dane Apolos mepekayunan jaga melayar ke tanah Yunani. Unike awinan, pesamuane ring Efesus raris nulungin dane, melantaran ngirim surat ring Parusmeton ring tanah Akaya, mangdane Parusmeton Irike ledang nampi rauh danene. Sesampune dane rauh Irike, melantaran si pesuecan ide sang yang widiwase, dane kelintang meguno pebuat Parusmeton, sane sampun percaya ring ide yang Yesus. Santukan dane tan maren ngaonang anak Yahudine, sejeroning mererasan ring arepan anake akeh, melantaran dane mukiang antuk kecap cakepan suci, mungwing ide yang Yesus punike merage sang Prabu sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase.